الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bermajelis di waktu yang sangat mulia. Terkumpul beberapa kemuliaan pada waktu ini. Kemuliaan yang pertama, kita sedang berada di waktu yang mulia, menanti ibadah sholat isya sesudah kita melakukan sholat maghrib. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, keutamaan orang yang menanti sholat sesudah sholat, dalam sabda beliau, wantidharus sholati ba'das sholah fadzalikumur ribat atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang yang menanti ibadah salat sesudah dia melakukan ibadah salat, yakni menanti di masjid maksudnya, amalan itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah ribat, menjaga perbatasan di dalam peperangan, dalam jihad fisabilillah. Ini pahalanya besar. Seorang duduk di masjid menanti sholat berikutnya. Keutamaan yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sedang berada di waktu-waktu yang mulia. Karena kita berada di bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah termasuk Ashhurul Hurum, termasuk bulan-bulan haram. Ada empat bulan yang dikatakan sebagai bulan haram, bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini empat bulan yang Allah katakan dalam Al-Quranul Karim sebagai bulan haram. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang termasuk bulan-bulan haram. Kemudian secara khusus kita berada pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kita berada pada 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah. Dan ini juga keutamaan yang sangat agung, di mana amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini tidak ada amalan yang bisa menandinginya. Besar pahalanya, dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jal. Sampai seorang sahabat bertanya kepada Rasul, atau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan jihad fi sabilillah tidak bisa mengalahkan amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Kata Rasul, iya, jihad juga tidak bisa mengalahkan amalan-amalan saleh yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah, kecuali jihadnya seseorang yang dia meninggalkan rumahnya, kemudian dia tidak kembali lagi karena mati dalam peperangan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, walhamdulillah rabbil alamin, Allah mudahkan kita untuk bermajlis di tempat ini, tempat yang mulia, tempat yang mubarak, yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal, di waktu yang mulia, di dalam amalan yang juga mulia. Fa inna talabal ilmi, sesungguhnya menuntut ilmu, min afdalil a'mal, termasuk seafdal-afdal amal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan juga para ulama yang lain, saya tidak tahu ada amalan yang lebih afdal daripada menuntut ilmu, liman sahhat niyatuhu, bagi orang-orang yang niatnya sahih, niatnya ikhlas. Iya. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita masih bersama-sama membaca sebuah risalah tentang mengenal kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang risalah ini asalnya adalah muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan. Kita telah membahas pada kesempatan yang telah lalu bahwasanya ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan di awal-awal masa para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, zamannya Abu Bakar, zamannya Umar, itu manusia semuanya di atas millah wahidah, semuanya adalah ummatan wahidah. Tidak ada khilaf, tidak ada penyimpangan. Ya. Namun kemudian mulai muncul penyimpangan demi penyimpangan. Iya. Di saat sahabat masih ada. Termasuk di antaranya adalah orang-orang yang mengingkari takdir sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, Al-Qadariyah. Al-Qadariyah yakni orang-orang yang mengingkari takdir. Ya. Masuk di dalamnya Al-Jabriyah. Dua kelompok ini adalah kelompok yang salah di dalam memahami takdir, di dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadariyah dan juga Al-Jabriyah. Dan pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan masuk untuk membahas kelompok berikutnya yang menyimpang dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni orang-orang Khawarij. Kata beliau rahimahullah, al-firqatu tsaniyah, kelompok yang kedua setelah membahas tentang orang-orang yang salah dalam memahami takdir, yang kedua adalah Al-Khawarij. Al-Khawarij. Kenapa dikatakan Khawarij? Naam. Kata beliau, kalau asal kata atau asal kalimat Khawarij adalah dari kalimat kharaja. Kharaja artinya keluar. Kharaja yahruju. Keluar. Kenapa mereka dikatakan Khawarij? Kata beliau, wa humul ladzina kharaju ala waliyil amri fi akhir ahdi Utsman radhiyallahu taala anhu wa nataja an khurujihim qatl Utsman radhiyallahu taala anhu. Mereka orang-orang Khawarij karena mereka kharaju, keluar dari ketaatan kepada waliyil amr, keluar dari ketaatan kepada pemerintah, penguasa Muslim. Dan munculnya adalah di akhir masa Utsman ibnu Affan. Di masa Khalifah Ar-Rasyid Utsman ibnu Affan. Mereka keluar dari ketaatan kepada Waliul Amr, pemerintah ketika itu, Utsman bin Affan. Sampai berakibat kepada pembunuhan yang mereka lakukan kepada Utsman ibnu Affan. Ya, jadi ini kenapa mereka dikatakan Khawarij, karena ini. Ya. Kharaju ala waliyil amr. Keluar dari ketaatan kepada waliul amr. Utsman ibnu Affan dijelek-jelekan. Ini lagu lama yang seperti ini. Ya. Mempengaruhi orang-orang yang bodoh, mempengaruhi orang-orang yang untuk menjelekkan Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu, mempengaruhi orang-orang yang jahil. Dalangnya ketika itu adalah Abdullah ibnu Saba al-Yahud. Abdullah ibnu Saba al-Yahudi, seorang Yahudi yang berpura-pura masuk dalam agama Islam, berpura-pura baik, namun ternyata menyusup di tengah kaum muslimin. Di antara yang mereka atau dia lakukan adalah menjelek-jelekkan Utsman bin Affan dan mengajak manusia untuk memberontak kepada Utsman bin Affan. Dia pergi ke Makkah, tidak berhasil karena banyak ahlu Makkah, orang-orang yang berilmu, mereka mengerti kewajiban masyarakat kepada pemerintahnya, mereka mentaati waliul amr. Tidak berhasil Abdullah bin Saba di Makkah. Pergi ke Taif tidak berhasil, di Madinah tidak berhasil, sampai kemudian Abdullah bin Saba mendapatkan lahan yang subur di Mesir. Di Mesir itulah kemudian Abdullah bin Saba berhasil mempengaruhi kaum muslimin yang jahil ketika itu. Menanamkan kebencian demi kebencian kepada Utsman bin Affan. Ya. Subhanallah. Padahal Utsman bin Affan, beliau adalah ahlul jannah. Kalau orang mau berpikir sedikit, kok aneh ya, Utsman bin Affan dijelek-jelekkan, padahal beliau adalah ahlul jannah, penduduk sorga. Telah dijamin oleh Allah dan Rasulnya sebagai ahlul jannah. Masa ahlul jannah seperti ini? Tidak mungkin, kalau orang mau berilmu sedikit. Ya. Wabillahi taufiq, ahlul jannah. Bukan hanya ahlul jannah, beliau radhiyallahu ta'ala anhu mendapat sekian banyak pujian dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau jaminan surga jelas. Ya. Nabi pernah menyebutkan 10 orang dari sahabat Nabi yang dijamin jannah dalam satu hadis. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Satu. Beliau dijamin surga. Kemudian keutamaan yang lain, Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan kepada Utsman bin Affan untuk menikah dengan dua putrinya. Apa ini tidak menunjukkan kepercayaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Utsman bin Affan? Utsman bin Affan menikahi dua putrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya tidak dalam satu waktu. Yang satu meninggal kemudian menikahi yang berikutnya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ini dua putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Utsman bin Affan. Sampai suatu saat diriwayatkan Rasul mengatakan, seandainya saya masih punya putri yang lain, saya akan nikahkan dengan Utsman bin Affan. Ya, namun beliau sudah tidak punya putri lagi. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah telah menjamin bahwasanya Utsman bin Affan meninggalnya dalam keadaan syahid. Syahid. Ya. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam berada di atas gunung Uhud bersama dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman, berempat dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Tiba-tiba gunung Uhud goncang ketika itu. Goncang. Maka Nabi mengatakan, diam kamu wahai Uhud, karena sungguh di atasmu saat ini ada seorang Nabi. ada seorang siddiq dan ada dua orang syahid. Ada dua orang syahid. Masih hidup sudah dikatakan oleh Rasul apa? Syahid. Yani memang sudah ditakdirkan dan Rasul diberitahu oleh Allah keduanya akan mati syahid. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu Al-Majusi, dibunuh oleh Abu Lu'lu Al-Majusi. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu juga meninggal dalam keadaan terbunuh, syahid. Ya. Belum lagi pujian-pujian Rasul yang sangat banyak, sangat banyak. Ini sudah cukup. Tetapi subhanallah, ketika orang itu jahil, tidak memiliki ilmu, tidak belajar Alkitab wa Sunnah, sangat-sangat mudah untuk dibawa pemahamannya, sangat-sangat mudah untuk disetir pemikirannya, sampai menjadi orang-orang yang membenci Utsman bin Affan dan mencela Utsman bin Affan di masa itu. Ya. Wabillahi taufik. Sehingga dari sini pentingnya kita untuk belajar, pentingnya kita untuk menuntut ilmu, karena inilah kunci, di antara kunci-kunci diselamatkannya seorang hamba dari kesesatan. Bahkan subhanallah, celaan kepada Utsman bin Affan ini ternyata juga terbawa-bawa sampai zaman kita ini. Ya. Ada yang perlu diluruskan dari buku-buku sejarah Islam. Ya. Yang dulu pernah kita pelajari juga di masa lalu. Ketika berbicara tentang dinasti Umayyah, ya, Thayyib, Khilafah Islamiyah ketika itu, ketika sampai kepada pembahasan Utsman bin Affan, subhanallah, Utsman bin Affan dikatakan sebagai seorang yang lemah, Utsman bin Affan dikatakan sebagai orang yang nepotisme, ya. Apa ini bukan celaan kepada beliau? Radhiyallahu ta'ala anhu, celaan yang seperti ini. Kok bisa? Orang yang dijamin masuk surga, seorang yang dijamin kemuliaannya, mendapat kepercayaan dari Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian dikatakan sebagai orang yang lemah dan orang yang nepotisme. Ini apa maknanya? Celaan. Tidak tegas, tidak punya keberanian dan yang semisalnya, dengan bahasa-bahasa yang kurang lebih demikian maknanya. Na'udzubillah min dzalik. Utsman bin Affan, Ahlul Badr, termasuk Ahlul Badr, ya. Walaupun beliau tidak ikut perang Badar, namun dikatakan sebagai Ahlul Badr. Ya. Ini juga diantara kebodohan orang-orang yang bodoh. Tidak mengapa kita akan sebutkan salah satu contoh. Ya. Abdullah bin Sabak dan orang-orang yang bersama dengan dia di dalam upaya untuk menggiring manusia untuk membenci Utsman bin Affan dan untuk melakukan pemberontakan dan penggulingan, ya, Utsman bin Affan, di antara yang mereka hembuskan, mereka mengatakan Utsman bin Affan ini bukan Ahlu Badar, dia tidak ikut perang Badar. Masa sih orang yang tidak ikut perang Badar jadi khalifah? Tidak pas. Ini diantara bisikan mereka, orang-orang yang memiliki pemikiran yang sesat. Ya. Nah, padahal kalau seorang mau mempelajari ilmu, seorang mau membaca sejarah, walaupun Utsman bin Affan beliau tidak ikut perang Badar, namun beliau disepakati oleh para ulama kita termasuk Ahlul Badar. Subhanallah, tidak ikut perang Badar tapi dikatakan sebagai Ahlul Badar. Kenapa? Karena Utsman bin Affan sebenarnya sudah ikut berangkat untuk perang Badar. Sudah berangkat. Dengan Nabi SAW sudah berangkat bersama dengan Rasul SAW. Namun di tengah jalan, beliau mendapatkan berita bahwasanya istrinya, istri Utsman bin Affan sedang sakit parah. Yeah. Yang tidak lain adalah putrinya siapa? Rasul. Tidak lain adalah putrinya Rasul. Ketika itu Nabi SAW sendiri yang memerintahkan kepada Utsman bin Affan untuk pulang. Utsman, kamu pulang. Ya. Apakah ini bukan kemuliaan? Kalau Utsman bin Affan tetap nekat ikut berangkat, sama saja bermaksiat kepada perintahnya siapa? Rasul. Ya. Rasul Sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Utsman bin Affan untuk kembali. Kamu pulang rawat istrimu, yakni putrinya Rasul SAW. Orang yang dikasihi dan dicintai oleh Rasul. Sampai meninggal putrinya Rasul SAW. Dan dinikahkan dengan putri yang lain. Coba lihat, coba perhatikan. Beliau sudah keluar bersama dengan Ahlul Badr. Makanya beliau dikatakan sebagai Ahlul Badr. Sepakat para ulama. Kalau berbicara tentang Ahlul Badr, beliau masuk di dalamnya. Ya. Tetapi intinya sesungguhnya, ini asal mula Khawarij. Kenapa dikatakan Khawarij? Karena mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Waliyul Amr. Dan yang pertama kali muncul di zaman Utsman bin Affan, sampai terbunuhnya Utsman bin Affan. Dan ini kisah yang panjang, ya, membahas tentang wafatnya Utsman bin Affan di dalam pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil ketika itu. Dan subhanallah, pemberontakan itu, pembunuhan itu terjadi pada tahun 35 di saat para sahabat sedang melakukan ibadah haji. Madinah kosong ketika itu. Ya. Al-Hasan wal-Husain, Aisyah termasuk sedang melakukan ibadah haji di Makkah. Wabillahi taufik. Kemudian berkembang, orang-orang Khawarij ini terus berkembang sampai pada zaman kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Di zaman itulah mereka menjadi besar dan mereka memiliki kekuatan yang banyak. Summa fi khilafati Aliin radhiyallahu ta'ala anhu zada syarruhum. Kemudian di zaman kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu bertambah lagi kejelekan mereka. Orang-orang Khawarij ini wan syaqqu alaih, dan mereka memisahkan diri, terang-terangan menyatakan berlepas diri dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib, memberontak. Wa kaffaruhu, bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa kaffaru sahabah, dan mengkafirkan para sahabat. Ini model orang Khawarij seperti itu. Ya. Kalau sudah meyakini khalifahnya kafir, ya, orang-orang yang di sekitarnya kafir, ini tidak tanggung-tanggung, yang mereka kafirkan adalah Ali bin Abi Thalib dan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ya sudah, terus mau apa lagi? Ya. Nah, wabillahi taufik. Dan itulah model orang Khawarij zaman sekarang juga demikian. Ya. Mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan aparatur negara seluruhnya, bahkan kaum muslimin. Kalau sudah seperti itu ya repot sudah. Ya. Bahaya yang seperti ini. Kembali kepada pembahasan. Mereka ini di zaman Ali bin Abi Thalib mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan sahabat. Ya. Kenapa demikian? Karena Ali bin Abi Thalib dan para sahabat tidak mau merestui, tidak mau menyetujui, dan memang tidak mungkin. Tidak mungkin mereka merestui dan menyetujui madhab mereka. Pemikiran dan madhab orang-orang Khawarij. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Karena tidak mau mengikuti jalan mereka. Orang yang tidak mau mengikuti jalannya mereka dikafirkan. Walaupun sahabat. Walaupun Ali bin Abi Thalib. Itu yang mereka yakini. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Ini orang-orang Khawarij. Bahkan di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, mereka telah mengumpulkan pasukan yang besar sampai di suatu daerah yang bernama Nahrawan. Ya, mereka berkumpul lebih dari 6.000 personil ketika itu. Dengan senjata mereka bersiap untuk memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Dan yang aneh, di tengah-tengah barisan mereka itu tidak ada satupun sahabat. Subhanallah. Ya. Ya, ini di antara ciri kesesatan suatu kelompok adalah mereka tidak bersama dengan sahabat, mereka tidak bersama dengan seorang alim yang berilmu. Ya, ini jahil semuanya. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sampai suatu saat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma sengaja datang kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib wahai Ali bin Abi Thalib, izinkan saya untuk menasehati mereka di Nahrawan. Saya akan datang ke sana, saya akan nasehati mereka. 6.000 orang itu. Kata Ali bin Abi Thalib, saya mengkhawatirkan keselamatanmu, wahai Ali. Wahai Ibnu Abbas. Demikian kata Ali bin Abi Thalib. Kata Ibnu Abbas, jangan kau khawatirkan. Saya akan datang ke sana. Saya akan nasihati mereka. Saya akan patahkan hujah mereka. Ya. Maka diizinkan oleh khalifah. Diizinkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Pergilah Ibnu Abbas dengan memakai jubah yang rapi, yang bagus, siap ya, untuk menghadapi segala risiko. Masuklah beliau Abdullah bin Abbas di tengah-tengah barisan orang-orang Khawarij. Dan ketika itu Abdullah bin Abbas kaget dan kagum, heran. Mereka ini bukan orang yang tidak beribadah. Tampak wajah-wajah mereka pucat karena banyak berpuasa. Ya. Dan kaki-kaki mereka tampak bengkak karena lama berdiri melakukan sholat. Dan mereka banyak membaca Quran. Subhanallah. Seperti yang dikabarkan oleh Nabi ketika Nabi masih hidup. Rasulullah mengatakan mereka itu ya, banyak ibadahnya. Sampai mereka meremehkan atau kalian tahkiruna sholatakum ila sholatihim. Kalian wahai para sahabat merasa sholat kalian lebih sedikit daripada sholatnya siapa? Mereka orang-orang Khawarij. Tetapi bacaan Al-Quran mereka ya, tidak masuk ke dalam hati-hati mereka. Hanya sampai pada tenggorok mereka. Mereka kata Nabi alaihi salatu wasalam, yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahm minar ramiyah. Ya. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari buruannya, saking cepatnya, saking kencangnya. Ya. Bahkan Nabi mengatakan tentang mereka, mereka adalah kilabun nar, anjing neraka. Bahkan demikian Rasul mengatakan, kilabun nar. Ya. Dan pantas mereka mendapatkan gelar itu. Ya. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Mereka mengkafirkan para sahabat. Ya. Datanglah Ibnu Abbas di tengah-tengah mereka. Terjadilah perdebatan. Ali bin Abi Thalib menyampaikan hujah ayat Al-Quran, hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak di antara mereka yang kemudian bertaubat. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Namun masih tersisa ribuan manusia. Walaupun ribuan juga bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian terjadilah peperangan ya, antara Ali bin Abi Thalib dengan mereka. Dalam pertempuran tersebut. Mereka dibunuh dan seterusnya. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib tentang munculnya orang-orang Khawarij ini. Di antara mereka orang-orang Khawarij ada seorang yang tangannya itu pendek dan ujungnya seperti apa namanya? Sadyun nisa. Apa namanya? Payudara wanita. Ada di antara pasukan Khawarij itu kata Nabi alaihi salatu wasallam yang tangannya pendek dan ujungnya seperti itu. Ya. Ali bin Abi Thalib yakin betul bahwasanya orang yang disifatkan oleh Rasul ada di tengah-tengah barisan yang baru saja diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Makanya Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada pasukannya, coba cari orang yang sifatnya seperti ini. Dicari. Tidak ada wahai Ali. Ada. Coba cari lagi. Ternyata betul ada salah satu tempat di mana di situ ada tumpukan mayat-mayat orang Khawarij ya, yang belum sempat dilihat dibuka, ternyata salah satu di antara mereka adalah seorang yang tangannya sifatnya seperti itu yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sebelum wafatnya beliau. Ini dalil tentang benarnya Ali bin Abi Thalib dan pasukan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib ketika menghadapi mereka orang-orang Khawarij yang lahiriahnya mereka melakukan sholat, lahiriahnya mereka melakukan ibadah sampai wajah mereka pucat dan seterusnya, namun keyakinan mereka adalah keyakinan yang batil, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Kalau orang berpikir sedikit saja Mana mungkin akan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib ahlul jannah, termasuk penduduk surga yang dijamin surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, bahkan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan beliau adalah sepupunya Rasul alaihi salatu wasallam, dekat nasabnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Naam. Ya. Ahlul jannah Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib juga ya, telah disampaikan kepada Nabi atau kepada beliau, beliau akan mati, wafat dalam keadaan dibunuh. Subhanallah. Kalau tadi Utsman dan Umar juga Rasul mengatakan keduanya mati apa? Syahid, masih hidup dikatakan syahid. Ali bin Abi Thalib juga demikian. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, Kemudian Nabi mengatakan, sejelek-jelek manusia adalah orang yang membunuhmu wahai Ali. Subhanallah. Ali masih hidup. Tapi Rasul mengatakan orang yang paling jelek, syarrun nas, sejelek-jelek manusia adalah pembunuhmu wahai Ali. Berarti Ali akan dibunuh. Ya. Rasul sudah mengatakan seperti itu. Dan ucapan Rasul wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Rasul menunjuk dengan jari beliau ke arah kening Ali bin Abi Thalib. Sejelek-jelek manusia adalah pembunuhmu wahai Ali. Ya. Orang-orang yang tadi diperangi dalam perang Nahrawan kabur. Ternyata mereka kemudian menyusun siasat baru. Menyusun makar baru. Di antara makar mereka, mereka berniat membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, dan Amr bin Al-As. Nah, ini seingat saya yang mereka telah rapatkan menjadi target pembunuhan. Ya. Tetapi yang dua selamat dan hanya satu yang wafat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Tahukah Anda siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib yang membunuh adalah seorang yang bernama Abdurrahman ibn Muljam. Abdurrahman bin Muljam. Seorang yang rajin sholat, banyak sholatnya. Ya. Qari'ul Qur'an, ahli Al-Qur'an. Tetapi tidak mau belajar dan tidak mau memahami dengan pemahamannya para sahabat. Ini penyakitnya di situ. Orang kalau dia belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah, yakni belajar Al-Quran, menghafalkan Quran, tapi dia tafsirkan dengan akalnya, tidak mau memahami seperti pemahaman para sahabat, bisa sesat seseorang itu. Ya. Kita belajar Al-Quran, belajar hadis, harus dengan pemahaman yang benar. Yakni pemahamannya para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, yang ilmu mereka telah diwariskan kepada para ulama kita, ahlu sunnah wal jamaah, semisal al-imamu al-Bukhari rahimahullah, wal-imamu Muslim, wal-imamu Malik, wal-imamu Syafi'i, wal-imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ilmu itu telah diwariskan kepada para ulama kita. Buku-buku mereka tersimpan rapi, dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah masih ada untuk kita mengambil ilmu dari mereka. Ini yang membunuh Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljam. Dia membunuh Ali bin Abi Thalib di waktu subuh. Dia sudah siapkan pedang sampai satu bulan atau lebih. Ya, sudah dicampur dengan apa namanya racun, ya, dengan dosis yang tinggi. Ini kalau kena dan melukai sudah tidak ada harapan kecuali mati. Biinilah, ya, sudah siap-siap. Di saat sholat subuh, dia sudah ngerti di mana biasanya Ali bin Abi Thalib berjalan. Sudah ditunggu, dinanti. Begitu Ali bin Abi Thalib lewat di tempat tadi menjelang subuh atau menuju sholat subuh, disabet dengan pedang yang telah dia siapkan dan persis mengenai kening Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. tempat di mana Rasul menunjukkan telunjuk beliau ke arah kening Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wafat Ali bin Abi Thalib syahid, dan sang pelaku meyakini itu adalah jihad fi sabilillah, dan meyakini ini adalah amalan yang besar karena saya bisa membunuh seorang yang kafir, yakni Ali bin Abi Thalib. Na'udzubillah min dalik. Ilmu apa yang ada pada orang ini? Kesesatan yang luar biasa. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Orang-orang ini khawarij pada zaman Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib sudah tidak ada. Khawarij zaman awal sudah tidak ada. Tetapi kemudian pemikiran-pemikiran mereka itu terus berkembang dan masuk pada otak-otak manusia sampai zaman ini. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membaca atau akan menyebut di antara mazhab mereka, barangkali masih tersisa pembahasan. Namun di antara kesesatan mereka, kesesatan orang-orang khawarij, mereka adalah orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir. Ini di antara kesesatan mereka. Sampai kemudian mereka mudah mengkafirkan, di antaranya mereka meyakini pelaku dosa besar itu kafir. Jadi peminum khamr menurut mereka kafir. Pemakan riba menurut mereka kafir. Orang yang berzina langsung mereka kafirkan. Orang yang durhaka kepada orang tua juga langsung mereka kafirkan. Para pelaku dosa besar menurut mereka kafir. Adapun ahlu sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan mereka adalah orang yang fasik. Fasik. Dia tetap seorang muslim, memiliki keimanan, namun imannya itu sangat rendah karena kefasikan yang dia lakukan, karena dosa besar yang dia lakukan, tapi tetap sebagai seorang muslim. Itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga kalau ada yang bertanya, ada orang yang mati kendat, gantung diri, dia biasa sholat, tapi kok matinya kendat, gantung diri, kita sholati atau tidak? Kalau menurut mereka orang-orang khawarij, oh enggak, kafir sudah. Tapi ahlus sunnah wal jamaah tidak, sholati. Harus ada yang menyolati, walaupun satu orang, dua orang, fardu kifayah, harus ada yang apa? Menyolati. Ada seorang yang dia muslim, tapi kemudian tiba-tiba dia waliyadzubillah mati dalam keadaan overdosis minum-minuman keras, mati. Disolati atau tidak? Disolati. Walaupun satu dua orang. Yang penting harus ada yang menyolati. Karena dia masih seorang apa? Muslim. Biimanihi. Dengan imannya yang nakis, yang telah berkurang karena kefasikan yang dia lakukan. Ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara syubhat mereka, di antara pokok pemikiran mereka adalah ini. Mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Dan mungkin masih banyak pembahasan terkait dengan orang-orang khawarij ini. Dan ketahuilah mereka di antara ciri-cirinya yaitu mudah mengkafirkan. Bahkan dengan enaknya. Dalam buku orang-orang yang berpemikiran seperti itu, mereka mengatakan semua kaum muslimin termasuk muadzinnya juga kafir. Pemerintah dan juga aparaturnya, masyarakatnya kafir. Loh, kalau seperti ini bagaimana? Kok mudah sekali memberikan vonis? Tidak benar yang seperti ini. Ahlus sunnah wal jamaah adalah arhamun nas bin nas. Orang yang paling sayang kepada manusia. Dan mereka adalah orang yang paling mengerti tentang ilmu Alkitab was sunnah. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara perkara yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembahasan kelompok yang kedua ini, orang-orang Khawarij, dan dengan kita sebutkan ini, mudah-mudahan kita semakin berhati-hati dan menjaga diri kita, keluarga kita, dari penyimpangan orang-orang yang tidak mau memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wa salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa ashabi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.